adalah satu masalah yang selalu saja ku perbuat di hadapanmu. Salah, semua ku lakukan itu seperti kau tak melihatnya dan mendengarnya. Marah menjadi sebuah angkara, menjadi sebuah kebiasaan yang ku miliki. Semua ku lakukan itu seperti kau tak melihatnya dan mendengarnya. Selalu ku inginkan ku dapat dan ku lepaskan. Cinta selalu tak terpuaskan, seolah kau tak pernah menyayangi, mengasihi. Terima kasihmu.